Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan atau hadir undangan yang mana makanan tersebut yang masak bukan orang Islam atau non muslim. Bagaimana hukumnya? Pada dasarnya makan makanan di rumah orang non muslim atau di warung non muslim enggak apa-apa hukumnya. Halal. Semua makanan kecuali hewan-hewan sembelihan. Jadi selain hewan-hewan sembelihan halal. Contoh apa buah-buahan, permen, coklat, kue lapis, kue basah, kue kering. Mau lapis belacan, biar lapis terasi, halal. Selama bukan sembelihan. Jadi halal, mau makan mereka, tetap makan. Kenapa hewan sembelihan tidak boleh? Bukan haram ya, tidak boleh. Tidak boleh, tapi bisa haram. Bisa haram. Jadi tidak boleh, nanti bisa haram, bisa boleh. Kenapa tidak boleh? Karena syarat sembelihan itu halal bisa dimakan. Syaratnya adalah yang menyembelih harus muslim. Enggak sembarangan kan nyembelih kurban itu? Harus muslim, menghadap ke kiblat, harus disebutkan nama Allah. Iya enggak? Nyembelih itu dia halal. Kalau syarat itu tidak ada, maka hewannya menjadi najis, menjadi bangkai, haram dimakan. Lah orang-orang non-muslim kan enggak paham. Enggak paham cara begitu. Maka kalau misalkan dia nyuguhin kita kambing, ayam, sapi, tanya, ini ente sembelih sendiri atau ente beli sama orang lain? Oh, ana beli sama orang lain. Tapi kalau ana nyembelih sendiri, haram dia makan. Karena dia non muslim. Mustahil dia nyembelih nyebut nama Allah, apalagi menghadap kiblat, mustahil. Kalau dia beli sama orang lain, tanya, ente beli di sembelihan mana? Sembelihan non muslim apa sembelihan pakman muslim? Mana beli sembelihan pakman depan muslim, boleh. Walaupun dia orang non-muslim, ya tidak apa-apa. Nah, ya. Masalah kedua juga piringnya, wadahnya. Wadah yang digunakan untuk makan itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Karena orang-orang non-muslim itu mereka tidak menjaga najis. Ini makruh, paham ya? Ya. Kecuali jika kamu melihat dengan mata kamu sendiri piring atau wadah itu terkena najis seperti dijilat anjing atau babi atau lain sebagainya. Ente lihat dengan mata kepala ente sendiri, maka haram ente menggunakan wadah itu. Tapi kalau enggak melihat, hukumnya makruh. Nah, karena kita enggak tahu ini kena najis apa tidak, tapi enggak sampai haram. Jadi boleh-boleh saja. Nah, lebih amannya pakai tangan ente saja. Ambil makanan yang bisa diambil oleh tangan dan makan makanan yang tidak dimasak. Jadi kalau kambing saja tidak boleh karena dikhawatirkan dari, apalagi anjing babi. Ya, disuguhkan daging anjing, disuguhkan daging babi, ya tambah haram. Ya boleh. Ada hikmahnya di dalam agama Islam, daging anjing dan daging babi itu haram. Ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab.